الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ورزقنا مولانا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang dihormati tuan pengerusi majlis khususnya semua kaki tangan muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan limpah dan kurnia Allah Taala mengizinkan kita untuk berada dalam satu sesi tazkirah ataupun menjawab beberapa kemustilan agama. Jadi kita terus kepada menjawab soalan, memandangkan kita hanya ada dalam satu jam suku je lagi. Soalan ni ada dalam 5 jam baru sudah. Baik, insyaAllah kita pergi kepada soalan yang pertama. Kebanyakan kedai emas jual cincin emas putih untuk pasangan yang bakal bernikah. Ada set cincin untuk laki-laki dan perempuan. Apakah hukum laki-laki memakai cincin emas putih? Jadi sekarang jadi trend. Bila nak kahwin, pakai emas putih pula. Jadi sebenarnya ikut orang. Patut buatlah. Yang buat mula tu patut benda yang molek. Dia buat mula benda hak tak betul, orang ikut. Jadi sekarang trend emas putih. Laki-laki pakai. Jadi emas putih ni boleh pakai tak laki-laki? Jawabnya, emas putih ni haram. Dia emas kuning sebenarnya. Campur dengan nekel, katakan dia panggil. Orang sini panggil dia. Nikel. Orang sini panggil nekel. Biasanya nekel, orang putih tak kena sebut nikel. Dia kata. Jadi emas kuning campur dengan nikel. Nikel gitu. Nikel. Okey. Emas kuning campur nikel. Jadilah emas putih. Yang boleh pakainya platinum. Platinum bukan campur usul emas. Emas putih haram dengan sebulat suara. Lepas tu ada pula ustaz tu, dia kata tak apa pasal nikah saja. Boleh pakai hari nikah saja. Ada pula yang memandai-mandai kalau nikah tak apa buat benda haram. Ai pendek sungguh. Jadi dah kalau boleh pakai pakaian perempuan pada hari nikah, nanti lelaki apa dah pakai coli lalu. Maknanya. Ini masalah benda ni lub satu nisa. Depan pakai tu la'anallah. Allah melaknat pakaian yang khusus untuk perempuan. Walaupun nikah ke cerai, dia tak boleh pakai. Pakai kita. Bukan maknanya nikah tu maknanya apa benda ni bebas daripada hukum tau. Jadi banyak berlaku mah putih nak pakai rata, pakai rata kalau lelaki nikah. Kerit tu tak apalah, benda tu bodoh. Rata tu pakaian perempuan. Berina pula ada ustaz nikah ni, tak mau cerita orang kita cak yang ustaz nikah berina ustaz masa kondang. Jadi tak boleh ni pakaian untuk perempuan khususia. Benda hak kosi kita boleh pakai. Laki pakai, puan pakai, boleh. Macam stocking laki pakai, puan pakai. Tak ada masalah. Ina khas khusus untuk lelaki. Untuk perempuan, sorry. Untuk perempuan. Jadi, hak lepas-lepas tu lepaslah. Tak usah buat. Nak nikah banyak benda lagi. Boleh berhibur, boleh berseronok, boleh nak pakai lawa, nak segok. Megerah je sehari kan. Tapi jangan ambil benda hak haram. Jadi emas putih tak boleh untuk laki-laki. Siapa yang beli dah pakai, beri pakai ke anak-anak yang belum balik laki boleh. Dia budak belum balik ni tak ada masalah. Dia nak rambut panjang kat pinggang kan. Nak kita budak-budak. Nak pakai law pendek ke. Budak-budak dia hukum lain. Rata emas boleh pakai budak-budak lelaki. Kita hak tua dah ni. Soalan seterusnya. Apa hukum wanita cerita masalah rumah tangga dengan orang lain tanpa tahu suami dengan niat nak baiki hubungan suami isteri, bukan dengan tujuan mengaibkan? Ini masuk dalam bab mengumpat. Jadi mengumpat ada 6 kategori. Kita sebut keburukan tidak dimasukkan dalam mengumpat. Mengumpat mana? Zikruka akhaka bima yakrahu. Kita sebut tentang saudara kita yang beriman. Tentang perkara yang kalau dia dengar, dia marah benda tu. Jadi 6 golongan kalau kita sebut. Walaupun dia marah, dia dengar, tidak mengumpat namanya. Nah, disebut dalam kitab Hiyah Ulumuddin Imam Ghazali, disebut dalam kitab Siyarus Salikin, disebut dalam kitab Hidayatus Salikin, sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. 6 golongan ni kalau kita sebut buruk dia, tidak masuk kategori mengumpat. Baik. Saja-saja dia cerita buruk laki kita sendiri. Atau suami dia saja-saja duduk sembang, cerita buruk bini dia. Nak? Ha. Orang dia kata, mengutung. Ha. Kawin bini, comel, sombong bini. Mau payah nak cari dah. Ha. Lalu kau lupa Johor aku tak temu dah comel gitu. Laki kata, betul dah comel. Ketuk busung. Ha. Ha. Jadi hukumnya haram. Pasal apa? Kalau dengar dia bini, dia marah tak? Tak suka lah. Itu mengumpat. Tapi hak ni, ada masalah. Dia terpaksa ceritakan kesilapan atau perangan tak molek suami dia kepada jiran atau kawan untuk dapat pandangan macam mana nak dah islah perbaikan hubungan. Hukumnya harus. Nampak? Boleh. Sama macam kita report polis. Eh? Kita report polis orang tu dia buat jahat, kita boleh report polis. Lama polis kata dah dia buat benda. Dah lika buat kat dia ngepak pula. Polis pun takat kita bola rakam. Pasal dia kata mengaruk dah ni. Nah, kita juga report kepada qadi. Isteri dia pun qadi. Nah, maka nak dapatkan perintah qadi supaya suami ni dikaunseling oleh pihak mahkamah syariah. Faham? Boleh cerita. Qadi tanya buat benda perangai suami awak. Dia pun cerita. Ha, jadi cerita tu untuk mengislahkan suami dia, nak membaikkan suami, hukumnya harus. Tapi maudhu' saja. Benda hak mustahak saja. Hak tak masuk cerita, tak masuk kain, tak boleh cerita. Nah, ha, jadi dicerita ke jiran atau kawan dia tentang buruk laku suami, tujuan supaya kawan ini beri pandangan macam mana nak baiki. Hukumnya harus. Nah, bukan suka-suka. Suka-suka haram. Jadi suami pun boleh cerita, isteri pun boleh cerita. Bukan kata galakang sekerja. Cerita ke adik-beradik pun boleh, cerita anak-beranak boleh. Tapi adik-beradik anak-beranak yang dia ni boleh beri pandangan. Nah, ha, tak ramah je ni lah. Banyak-banyaknya duduk sembang sajalah. Sembang-sembang-sembang. Ha, cerita anak-beranak. Hak tu hak haram je. Ni bukan tujuan nak Islam. Saja-saja duduk saja. Soalan seterusnya. Sejak kebelakangan ni saya sedarlah banyak sungguh dosa saya lakukan. Dok mu seorang lah kita banyak lakukan dosa. Nah, ha. Tapi dia sini dosa sikit. Nanti bangun tadi. Kita nak ambil gambar nak balik dia ni. Nah, ha. Ada sini dosa sikit je ada. Ada tak? Tak ada dosa banyak belaka, cak ayam belaka kita ni. Nah, ha. Tetapi saya tak tahu cara terbaik nak mulakan taubat ini. Untuk terus jadi baik. Kerana saya berasa banyak sangat perkara yang saya kena belajar. Dari mana patut saya nak mula? Bidang ilmu mana yang patut saya dulu pelajari? Baik. Yang pertama sekali, tahniah. Allah ucapkan mereka yang nak nampak kekurangan dirinya. Kerana dia orang nampak kekurangan diri, orang ni adalah tinggi daripada apa benda ni, profesor ni. Nampak? Profesor cerdik dah. Tapi Nabi kata, Al-Kayyisu man dana nafsah. Orang yang paling cerdik. Nah, ne? Degree cerdik daripada diploma. Master cerdik daripada degree. Nah, PhD cerdik daripada master. Tapi Nabi kata, Al-Kayyis yang paling cerdik. Bermakna top level. Betul tak? Ialah man dana nafsah. Orang yang melihat akan kekurangan dirinya sendiri. Nah, banyaknya aku tak betul. Banyaknya dosa aku, banyaknya aku tak tahu, orang ni terbaik. Nak, ha, tahniah kepada beliau. Faham? Kita lah beliau tu. Jadi kat mana nak start? Nak taubat lagu mana? Mulakan dengan sembahyang. Rasulullah apa-apa dia mulakan dengan sembahyang. Ada satu perkara besar, ambil wuduk sembahyang. Sembahyang ni lah yang sebenarnya terkenal dengan sembahyang sunat taubat. Tidak ada sebenarnya sembahyang sunat taubat yang khusus. Nah, saja aku semayang sunat taubat dua rakaat. Tak ada, tak ada. Nah, tapi siapa yang bertaubat, maka mulakan perbuatan kebajikan. Nah, kita jahat, tak boleh. Nak jadi baik, mula dengan benda baik. Orang tanya, Rasulullah, benda baik, hok molek sekali benda. Nabi kata, semayang. Jadi, sebab tu orang mula dengan semayang. Ulama' faham hadis, okey, mula dengan semayang. Nah, semayang muniat taubat ke, semayang sunat biasa ke, permulaan. Dalam hadis, dalam ayat lain, innal hasanah yudhibnas sayyiat. Kita mulakan dengan hasanah, untuk menghilangkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka permulaan kita dengan semayang, kemudian kita berdoa. Nak, kerana kita nak berjalan pada jalan yang benar. Nak jalan tak mampu kita. Ni yang kita boleh duduk congok ni, nah, dalam surah ni, dengan taufik, pertolongan Allah. Nah, malam-malam kadang-kadang kita boleh pergi masjid dengan pertolongan. Kalau Tuhan tak tolong, dengan tak tali besing. Nak, tengok tu, tali besing. Dulu kaki pak dia ni, si manis tali besing. Pakai takut dinding tu. Kena serak kaki. Nah, orang duk mengadak hadis, duk mengadak kuliah, duk mengadak tafsir, kita duk tengok waktu begitu. Nah, nanti jadi tak ada pertolongan. Yeah? Jadi nak pertolongan, benda berat eh. Nak jalan pada jalan yang benar eh. Minta dengan dia. Minta dengan dia. Beri kekuatan. Mula dengan sembahyang. Ayat lain kata, wasta'inu bis sabri wassalam. Sabar dan bersembahyang. Nah, sabar tu makna apa? Kita redha Allah tetapkan kita jahat selama ni. Kita redha ketentuan daripada Allah. Mulakan hidup baru, solat dulu. Kemudian berdoa. Kemudian cari geng. Dia kawan. Nak? Kawan. Kalau orang tu dia nak pandai berkenal burung titik, dia kena kawan orang yang main burung titik. Curak. Nah? Dan hak jenis angguk burung. Dia angguk pagi-pagi. Mandi pakai sembuh. Sembuh. Terang burung ke sebelah tak mandi. Nah, jadi kalau takkan dia nak pandai burung titik, dia kawan dengan orang main jang. Nah, tak pernah sabar. Ha? Dia nak pandai main tenis, dia pun ikut orang main hoki. Orang kata bengong dia ni. Nah, jadi kalau kita nak benda agama, kawan dengan orang agama. Itu benda yang cukup mudah saja. Nah, lepas tu kita bukan nak tarik panjang, dia punya jadual kehidupan. Mulakan dengan seperti itu. Nah, bila ada saing gitu, dia lalu lah. Malam ni kuliah sini, malam ni kuliah sini. Esok ada kiam mulai. Bukan kita kena pergi semua. Nah, jadi ada dah susu gala bagi kita, ray bagi kita yang memudahkan kita. Dengan sebab kawan-kawan. Nak belajar orang mana dulu? Fardu'ain. Fardu'ain, tersangat sedikit. Tiga perkara. Yang pertama ilmu tauhid. Kedua ilmu tentang ibadah, suhbatah dan sebagainya. Dipanggil ilmu fiqh. Nah, yang ketiga ilmu akhlak, ilmu adab. Orang ini panggil ilmu tasawuf. Nah, neh, umpamanya nak menolak riak, nak menolak kesombongan, kerana yang jadi lupa sangat ke akhirat. Nak kasih kepada akhirat yang lebih baik. Nah, benda-benda lagu tu ada, maka alhamdulillah. Kalau kita kemah dah fardu ain, barulah kita melangkah ke fardu kifayah. Yang Allah wajib semua benda yang cukup mudah. Kita dah wajib belajar ilmu tafsir, ilmu nahu, ilmu balaghah, ilmu ma'ni, ilmu badih. Ilmu apa benda, ilmu kalam. Hak pelik-pelik, hak payah-payah. Itu ulama je. Masalah sekarang kita fardu ain pun tak mari dah. Nah, akhirnya tak faham. Masalah qada dan qadar tak faham. Masalah semayang tak faham. Soh batal puasa pun tak reti. Soalan seterusnya. Saya nak galakkan isteri saya memakai tudung nabuh. Malangnya dia membalas. Dia belum cukup baik. Nak pakai begitu. Dia tak mahu orang mengata berkain sopan. Tapi perangai tak baik. Apa komen? Perlukan seorang jadi baik dulu, aling dulu, untuk pakai tutup aurat dengan sempurna. Apa pula pandangan mengenai pakaian khurdah? Apakah doa yang terbaik untuk anak-anak kita? Dia nak suruh bini, dia nak galakkan bini dia, nak pakai tudung lambung. Benda ni payah. Nak? Ni sebut kata, taufik-taufik ni khalku qudrati li ta'atillah. Allah berikan satu kuasa kepada kita, jadi mudah nak buat ketaatan. Nak tak ada taufik, walaupun ada hidayah, nampak dah kebaikan. Taufik tu tak ada. Jadi kekuatan tak ada. Tapi orang yang ada taufik, nak boleh-boleh ada bagi dia. Cukup mudah. Daripada perihai, kala pula ni. Belang tengah ni macam lima gila. Boleh-boleh ada pakai kurdok. Nak, pada apa? Taufik. Nak, tapi hak bini kita, hak kain, nak tudung bawah, nak pergi ke Aryani, payah dah nak pandang. Nampak? Neh? Bukan kata nak pergi ke Labuh. Payah dah. Pertolongan tak ada. Nak? Jadi kita dengar senang. Musuh hari ni mu pakai tudung Labuh. Sedap mulut. Nak? Kawan tu menegak-menegak rumah. Takkan nak suruh. Nak? Payah. Tapi benda ni jangan berputus asa. Nak suruh bini kita pakai tudung Labuh. Daripada free hair nak pakai tudung. Daripada tudung kecil pakai tudung besar. Suruh senang. Nak buat ayo. Nah, mesti kena faham baik. Nak menggalakkan isteri pakai tudung labuh payo. Yang mudah nak isteri jadi galak. Tu mudah tu. Ha, tu dak payah mana tu. Neh. Ha. Lepas tu guana teruskan. Allah dak tanya guana mudak berjaya. Nah, Allah tanya kenapa kamu tidak suruh? Tu saja. Kita tugas menyuruh. Nah, anak kita gitu juga. Dak guana anak mudak jadi ustaz. Eh, tak tanya gitu. Nah, suruh saja. Kita nak ambil dia terus ikut macam kita tak boleh. Diri kita tak boleh nak kuasai apa diri orang. Nah, ha, jadi tugas kita mujahadah, berjuang. Terus suruh orang buat baik. Anak kita ke bini kita. Nah, ha, jadi orang puan ingatlah jangan jawab gitu. Bila suruh pakai tudung, suruh pakai tudung apa, ha, saya tak baik mana lagi. Malah nanti saya baik, no baru saya pakai. Jadi sebenarnya kadang-kadang benda tu alasan. Alasan je. Dia kona, kok ni, kona, kok ni, kona. Suruh pergi ngaji, tajwid, apa semua. Dia kata, payah parking gitu begini. Nah, dulu dia kata, tak ada motor. Ini ada motor lah, kotor, bahaya. Takut kena langgar, kereta sibuk. Kita pun beli. Jom, wajar kita. Tak pergi juga. Nah, ha, aerobik, ada sama. Jadi ini yang kau puan. Dia begitu. Nah, ha, jadi kalau laki-laki sebagai suami, sabar. Sebab tu saya jawab sama. Bila kita berkahwin, sebenarnya kita memikul seorang yang sangat banyak masalah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Mana aku terimalah si perempuan ini akan membawa 1,000 masalah dalam hidup aku mulai. Tengok tak tu? Dengar berhain ngajuknya, dengar cemburunya tau. Ha, cemburu kuat Allah. Kalau main cemburu saja pening pada tu lelaki. Tak? Ha, dah kita masuk kerja prepaid, dia duduklah kereta. Kita nak reload prepaid. Mestilah kabar dia. Nak? Ha, lipik, peripik, RM5. Takkanlah awak gitu tangan. Dia tengok orang kereta. Dia kata, abang cakap dia dengan awak. Ha, ada jenis gitu. Ada jenis gitu. Nak? Ha, dia tidak cakap dia. Kabar nak peripik RM5. Dah tu nampak panjang tak? Ada benda-benda lah. Payah ada jenis gini. Bukan awak Petronas lah. Oh, isu. Lepas gitu semua, kita tak beli, takkan nak isu. Nak tunjuk-tunjuk tangan. Nak? Ha, padahal kita tanya, kabar nak beritik RM5. Lepas tu keriang, dia minta orang telefon. Ha, jenis gitu. Kemudian pula, tak sarah kita ni nak alih, nak apa, nak tutup aurat. Tutup aurat ni bukan pakaian orang alih. Tutup aurat ni bukan pakaian jemaah tabligh. Tutup aurat ni bukan pakaian ustaz dah. Pakaian orang beriman. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'mini yudghina 'alayhinna min jalabibihinna. Zalika adna an yurafna fala yuzain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Hey nabi, mu suruhlah binimu, mu suruh anak perempuanmu, mu suruh perempuan-perempuan mukmin yang beriman. Nah, tak kira siapa-siapa pun perempuan Islam. Supaya mereka memakai tudung, memakai jilbab, iaitu menutup aurat, pakai daripada atas kepala, tudung sampai ke dada-dada mereka itu. Supaya mereka dapat dikenal antara perempuan Islam dengan yang bukan Islam. Nah, mujahak ke apa ke, tudung masalah lain, kena pakai. Nah, ha. Sama macam semayang. Semayang ni tak mengira jawab tak. Nah, ha. Ni semayang kijim dia. Eh, kijim peropok. Ha, dah yang bayang. Mu peropok ke, timbalan peropok ke, pengurusi pecah, tak pecah rumah Selangor ke, wajib semayang. Faham tak? Dia gitu. Walaupun mujahat. Nah, ni kijim dia. Eh, tu ketua peropok. Aku kenal. Eh, dah baik kata kau lah. Aku kenal. Mu kenal lah ni. Aku timbalan. Nah. Ha, tak kira mu penyelayang ke, tukang cuak dia curi kereta ke, pecah rumah ke, wajib semayang tak? Wajib. Ha, tu kena faham. Jangan kata nak jadi baik, baru kena pakai tutup. Tutup ni basic. Nah. Ha. Labuh ni sebenarnya gini. Apabila kita pakai sengkak, nampak betul dada, maka wajib pakai labuh. Apabila kita pakai tudung kecil, nampak tekok ni belahan dada. Nah. Dada belah, nampak dalam, maka wajib labuh. Tetapi bila kita pakai sekat, tak nampak dah belah dada. Dan betul dada kita tak nampak. Kerana baju kita besar, maka sunat labuh. Ha, dia kaedah dia gitu. Nah, sebab yang wajib bukan labuh. Yang wajib bukan jilbab. Yang wajib bukan tudung. Nampak? Habis tu kita ngajar mana ni? Tak wajib pakai tudung. Tak wajib pakai stoken. Tak wajib pakai jubah. Tak wajib pakai jilbab. yang wajib tutup aurat. Faham tak? Tutup aurat tu wajib. Eh? Dia tak akan tutup, dia bakal berhenti. Lipas tu. Tutup aurat akan panggil tak? Dia faham konsep gitu. Doa yang baik untuk anak-anak, doa ni sebarang bahasa boleh kalau kita tak letih bahasa Arab. Nampak? Allahumma sallimni wa sallim awlali. Nampak umpama ni? Ya Allah, selamatkan aku. Dunia akhirat lah. Selamatkan anak-anakku. Wa ja'al awlali min awlalil muslimi. Jadikan anak-anakku anak-anak daripada kalangan anak-anak yang muslimi. Wa min awlali salihin. Daripada anak-anak yang soleh-soleh, yang baik-baik. Mudah sangat. Nah, tak ada sebarang hadis pun kata musyarat doa bahasa Arab. Melainkan bacaan dalam semayang. Itu tadi bahasa Arab. Nah, orang Kampuchea, bahasa Kampuchea. Doa. Nah, orang Mongolia, bahasa Mongolia. Saya memandu motor lepas hujan mengekori belakang kereta. Tiba-tiba di tengah-tengah bawah laluan kereta, keluar bakal anjing seekor. Kerana baru lepas hujan dan jalan masih basuh, kereta tersebut menghasilkan kabus air yang berterbangan. Ini Zahin nulis. Nah, patut direct lalu. Ini Zahin nulis. Kerana kelajuan lebih kurang 90 km sejam. Aduhlah. Boleh dah hangu ni. Maka saya tidak sempat nak mengelok sisi-sisi bangkai anjing tadi. Saya tak langgar bangkai anjing. Tapi sisi-sisi dagingnya hancur. Soalan, adakah saya perlu mencuci, menyamak seluruh pakaian motor dan helmet saya? Dengan air tanah. Siang dia. Lainnya pula kalau saya berada di bahu jalan. Tak banyak sisi daging anjing tadi. Tapi kesan daripada kabus air yang telah dihasilkan oleh kereta tadi. Perlukah saya samak seluruh motor, baju dan helmet saya? Bagaimana pula kalau sedang hujan yang lebat? Aduh. Baik. Dia naik pelabur tu, orang pelabur apa semua. Dah tengok bakar anjing cepat. Segolek saya tahu. Nah. Jadi, kereta pun bakar anjing tu dalam air. Nah. Potong tak kena anjing. Bila lalu kat depan anjing tu, air daripada jalan, naik. Terbang, dia pun lalu. Dah oleh atas muka dia. Nah. Jadi wajib tak dia kena basamok seluruh helmet apa semua sampai ke kaki. Jawab ni disebut dalam kitab An-Najasatul Ma'fuwah. Segala najis-najis yang dimaaf. Sekalipun najis mughallazah. Nah, anjing babi ke. Kalau air yang terpercik itu. Nah, bukan daripada anjing. Kita nampak direct air di tubuh anjing. Cung kena di tubuh kita. Barulah menajiskan badan kita. Kalau setakat air di jalan, walaupun ada anjing di tengah jalan, masih lagi tidak wajib kita basuh. Malainkan ada ain, ada zat-zat nampak terang. Nah, sekeping telinga anjing lekat tadi. Cara mudah. Kita buat cara mudah. Tak ada bukti benda, air kotor saja. Nah, sebab air bukan air tubuh anjing. Dia lalu tu air yang di jalan raya, tengah jalan ada anjing. Nah. Jadi pendek jawab pada soal. Kemudian kita nak betulkan satu lagi. Masalah anjing ni, masalah najis mughallazah bukan samak. Salah. Samak ni masalah kulit bakar. Masalah anjing babi bukan samak, basuh. Nabi kata iza wadaral kalbu fi ina'i ahalikum, bila seekor anjing jilat dalam beldi kamu, faksiluhu sab'a, hendaklah kamu basuh 7 kali. Jadi dalam bab mughallazah tak ada istilah samak. Kita betulkan balik. Samak dalam masalah kulit bangkai. Dalam masalah anjing babi, basuh. Fasilu, basuh 7 kali. Ulahuna fiturab. Salah satu daripadanya, air tanah. 6, air biasa. Jadi betulkan balik, dalam bab anjing babi, bukan samak. Samak kes air. Nah, satu hari Nabi berjalan dengan sahabat. Dia tengok seekor kambing yang mampu dah. Dak semelih lah. Nah, kambing yang mampu dah ni, kalau kita dak semelih, bangkai. Bila bangkai, najis semua sekali. Faham? Maka Nabi pun kata kepada sahabat, apa yang lok gitu dah ambil kulit dia. Nabi tegur. Zaman Rasulullah memang penting kulit. Orang buat beledi, buat jatuh, buat sodek. Nah, batu Nabi tegur. Zaman kita kalau kambing mampu, tak ada orang cara dah. Pasal ni orang beli supik, lambuk-lambuk. Nah, nak isi benda ni supik lenyap, ni supik kecil. Nah, ada supik dah. Eh, zaman dulu kulit ya. Nah, kulit nak buat beledi, nak buat baju, nak buat pelana. Apa yang lok gitu? Maka sahabat kata, hei bakar tu Nabi. Najih tu kan? Mana boleh? Nabi pun keluar satu ucapan yang terkenal dalam bab ni. Iza dubiran ihabu faqad tawura. Apabila kulit bakar yang najis disamak, maka jadi suci. Jadi kes samak, kes kulit bakar. Nampak? Hanya dua saja binatang yang tak disamak. Iaitu kulit anjing, kulit babi. Nah, hal lain pada tu boleh. Rimah, kita jumpa rimah. Rimah dia mampu najisnya. Nah, tepuh libah, mampu rimah. Nah, maka kulit rimah kita boleh ambil. Daging rimah jangan ambil. Jangan balik singgang. Nah, kulit rimah tu boleh ambil. Nah, ambil kulit rimah kita pun samak. Jadi barangan kulit. Nah, bila kita samak jadi barangan kulit, boleh pakai faqat tahura, maka telah jadi suci. Boleh buat semayang, boleh buat fiyah, boleh buat serban. Nak buat seluar pun tak ada masalah. Lain daripada kulit anjing dan kulit babi. Kita jawab ni mazhab Syafi'i. Hak mazhab lain tak suatu cara. Nah, buat marilah natang apa sekalipun, kulit dia kalau kita sama boleh pakai. Hak tu baru betul. Eh? Jadi bak anjing babi bukan sama najis dia. Itu basuh. Eh? Betul, betulkan semula. Soalan seterusnya. Apakah kita terima hadiah atau wang dari kontraktor? Walaupun kita tak pernah memintanya buat demikian atau berjanji nak berikan kontrak. Sebaiknya, sebaliknya beliau diri yang berikan atas dasar hadiah atas cukup. Kontraktor, dia beri kita hadiah. Kita tak ada minta pun. Tak ada apa lain janjian kontrak apa semua. Boleh terima tak hadiah tu? Rasuah ke tak? Tengok dulu jawatan kita. Jawatan kita adakah boleh tidak banyak 1% memberi pertolongan kepada kerja-kerja ini? Ada tak? Tak ada. Boleh terima dia. Dia tak ada kena-kena dengan bidang. Tak? Nah. Nah. Jawatan dia ada yang boleh beri pertolongan kepada kontraktor tu walaupun dia tak pernah minta. Haram terima. Sebab kadang-kadang bagi dulu. Bila bagi, jenis kita Melayu ni mengenang budi. Nah, situ haram. Bila-bila baru dia ada minta tender sebagainya, kita tengok dia segang lah. Itu terima dah tu. Sebik, kayu pink. Nah, tak pukul lagu. Nah, dia ni banyak main lagu tu lah. Nah, untuk luluskan tender. Orang ni tak boleh lulus tender. Pakat dia kenal dia. Tapi dia baik dengan orang yang luluskan tender. Boleh buat tegur-tegur dalam minum kopi. Ha, Rasuah juga. Nah, jadi ada benda macam kebiasaan lah sekarang Rasuah. Dalam bidang kontraktor. Nah, kadang-kadang orang yang terlibat, orang baik, orang haji apa semua, terpaksa libatkan diri juga. Kena Rasuah juga. Tidak ada jalan projek. Nak siapa nak bayar ni mesin kisah seming. Sewa pinjang sewa bukan ambil free. Nak. Jadi siapa terlibat ambil. Kalau bagi macam matang pula. Aku tak apa. Kalau nak gerah cek-cek mu. Buat mari ya. Blackberry se. Faham? Blueberry tak main pun. Tak. Jadi ni masalah. Hak ni bagi baju anak palma. Hak ni bagi kayu gah. Hak ni balik bola gah. Hak ni putih saja weh. Nah, jadi ada terlibat mereka. Tapi kalau kita tak ada kena-mengena dalam boleh memberi pertolongan walau sedikit pun dalam kerja-kerja dia, harus kita terima. Ataupun kerana kita sahabat lama dia dah, atau kita memang anak beranak dia. Eh? Soalan seterusnya. Saya selalu tidur dulu sebelum solat isyak dengan niat nak bangun awal pagi sebelum subuh. Dalam sejam sebelum subuh untuk solat isyak dan qiyamullah. Malangnya saya terlalu tajuk bangun. Sudah masuk waktu subuh. Seboleh mungkin untuk solat sebelum tidur, tapi kerana letih yang melampau saya pilih untuk tidur sebetul. Sebelum solat. Sebetul sungguh. Adakah dengan mengqada solat sudah cukup kita menubuh dosa meninggalkan solat isyak dan kadang-kadang solat subuh pun terlepas juga. Dia ni tidur awal malam. untuk solat isyak dan qiyam mulai. Sedap dah dengar. Ha. Neh, baru kena dengar cerita sampai habis. Nah, kita dengar depan boleh buat natu dah orang ni. Sebab dia tidur lepas maghrib, tidur awal. Nah, umpamanya. Kerana maknakan qiyam mulai dan solat isyak sekaligus. Nah, bagus dah. Tiba-tiba dengan subuh-subuh babas semua. Nah, ha. Orang tak panggil qiyam mulai, dia panggil qiyam nahar. Bangun siang. Neh. Lagu mana hukum? Jawabnya sekali-sekala tak apa. Nah, jangan jadi ada. Dah kita tahu dah, kalau kita balik kerja lewat, letih, lihat dulu. Solat isyak bukan sampai 15 jam. Nah, ha, lain nak basuh kereta. Nah, bang, kata nak basuh kereta ni. Kalau letih ingat, esok lah basuh, boleh tahan. Basuh kereta 1 jam. Tu nak? Bukan kata nak angkat barang. Nah, kita balik ni letih dah. Bang, dah balik nak alih ni almari ibu kat dalam bilik pula. Oh, esok lah letih sangat. Mena sabar, berat almari. Nah, ni angkat tangan kosong, takbir. Bukan buat letak seming ni, 25 kilo. Nah, letih sangat, rehat dulu sekejap, buka kipas. Nah, ha, ya, picit-picit sikit belakang, air letih kan. Sebab nak solat isyak. Nampak? Ha, dia picit-picit-picit-picit, kapok, picit-picit-picit. Nah, kita pun okey, baik. Nah, ambil uduk. Nah, sayang 5 minit, 10 minit, 8 minit sahaja. Nah, lain sekali-sekala, letih sangat, dia pun tidur. Bukan nak tidur babah. Nah, lepas tu terbabah. Atau bata, dimaaf pada syarung. Ni tak siap malam. Kita tak siap malam. Kau lapang suku pun hilang bilik. Allahumma hdini biman hadai. Nah, haa. Tengok pada kereta, kata sebeh depan. Gayu-gayu, sebeh. Nah, haa, jadi kalau sekali-sekala acak-acak, bukan dia lah. Nah, ha, lepas tu letih lagu mana pun. Tak mampu berdiri. Semayang hidup. Tak boleh nak bangun lah letih hangat. Orang kerja dia. Kerja akak wing. Bukan wing akak lah. Dia akak wing. Oh, letih nunggu lah. Nah, ha, tapi kita kerja letih guna sangat. Nah, takkan kita drive balik boleh. Semayang tak boleh. Tak punya sabar. Nah, nah. Kalau letih hangat, tak parking dalam garaj. Tinggal kau pun depan tu, kereta. Kenapa? Letih hangat, malam awak balik. Dah balik mana? Aku ngakuk balik. Dah. Tiba-tiba molek parking apa semua. Tutup pintu pagar apa semua. Semayang letih pula dah. Nah, mana sabar dah? Tak mana sabar langsung. Bagaimana golongan yang meringankan solat? Adakah dengan solat di akhir waktu termasuk dalam golongan ini? Ini pula dengan tidak khusyuk dalam solat. Mohon penjelasan. Contoh mohong lah. Memang nak jelas. Ha. Rengang ni maknanya dua. Yang pertama, habis waktu baru semayang. Orang pang isyak, semayang negeri. Orang pang asar, semayang zuhur. Maknanya, dalam waktu dia berasa, ah, tak apa lah. Agak lah. Kek-kek boleh. Merengang. Dia pandang rengang. Sedangkan hukumnya berat. Lepas kita kena memberat. Ambil berat. Nah, ha. Itu satu kategori. Yang kedua, hari dia gajing, dia semayang. Hari dia malah, dia tak semayang. Ha, jenis ni haram berdosa besar. Jadi fasik, tidak boleh dibuat menantu, tak boleh jadi wali nikah, tak boleh jadi saksi nikah. Jadi ngatih dia boleh. Kenapa? Ha. Ngatih dalam bab semayang, tolong jaga. Dalam bab dunia ni, kehidupan dunia kita, kan kita banyak lalai dah. Nah, kita berusang lama staf jabat. Memang kita lupa Allah. Time kita breakfast, kita lupa Allah. Nah, banyaklah kita lara. Balik sekarang jumpa bini, tak lupa dulu. Nah, maka 5 kali sehari ni lah sekejap. Untuk kita ada link. Nah, internet kita dengan Allah. Tiba-tiba hak masa ni kita dengan Allah pun kita kerak tak wayar set. Wayar internet kita habis cerita lah. Masa ni sekejap lah. Kita untuk kafarah 24 jam hidup kita yang lupa kepada Allah. Maka dalam masa sekejap ni lah kita buat betul-betul biar jadi comel. Nah, ha, kerana 5 waktu semayang mengkafarahkan kejahatan kita, kealpaan kita selama 24 jam. Bagaimana cara terbaik untuk nasihat isteri dari dulu dengan kata ibu? Ibu mertua yang menghampiri status. Atau kopek mana pula. Yang seringkali campur tangan dalam rumah tangga hingga melebihkan ibu daripada suami. Ha, dengar boleh. Orang puan. Orang perempuan, apabila dia masih budak, maka syurganya adalah ibu bapa dia. Wajib dia kena taat ibu bapa dia. Faham? Bila dia telah berkahwin, kewajipan taat ibu bapa berpindah kepada suami. Nampak? Kaedah dia gitu. Tak ada alternatif lain. Orang laki-laki belum kahwin, wajib taat ibu bapa. Bila kahwin, taat ibu bapa juga. Nampak lagi? Bermakna siapa bernama suami, wajib taat ibu bapa. Siapa telah bernama isteri, wajib taat suami. Kita terbalik. Bila dah bernama suami, taat ke bini. Bila dah bernama isteri, taat ke ibu bapa. Nampak lagi? Tak ikut suami. Sebab tu jadi tak betul. Mana-mana pun jabatan, syarikat mana, dia ada sistem ketaatan. Tak, Fani kena ikut arahan pegawai takbir. Pegawai takbir kena ikut arahan pengarah. Ada step-step ni. Pengarah tak, bawah kementerian. Nah, tak ada lah maknanya. Semalam menteri, wajib kena ikut office boy. Ada awak itu. Punah jahanam company. Nah, jadi kalau kita pusing, punah company. Nah, begitu juga dalam syarikat rumah tangga. Bila kita dah berkahwin, nama isteri, wajib taat suami. Nah, wajib taat. Suka tak suka gitu lah. Oh, teruk gitu kena taat suami kita. Oh, tak best. Tak best, jangan nikah. Sebab awak dah masuk satu institusi pernikahan, kena taat. Kena ikut syarat-syarat ni. Macam kita nak bawa kereta atas jalan raya. Nah, dia ada undang-undang ni. Line kuning, dah boleh potong. Line kuning, dah boleh pagi. Double line, dah boleh potong. Umpamanya. Lampu merah, kena berhenti. Lampu kuning, berhati-hati. Lampu hijau, jalan terus. Lampu biru tak ada lagi. Cakap ni. Nah, lepas tu kita pun jawab ke JBJ. Oh, lecek lah gitu. Lampu lain tak boleh potong. Kuning tak boleh parking. Takkan hijau je boleh jalan. Kuning tak boleh jalan. Merah boleh jalan lah. Dah kereta raya kan? JBJ kata, kalau gitu, awak jalan ke atas rupu. Maknanya kita nak ambil kereta kita, nak drive ke atas jalan raya, kena ikut peraturan jalan raya. Kena ikut lah. Bila kita dah bernama isteri, kena ikut peraturan rumah tangga. Kena ikut lah. Jadi yang jadi pecah Allah habis sekarang ni, dah ikut peraturan. Betul tak? Tak cari, ya, lampu merah jalan, lampu kuning break. Lampu hijau, break. Handbrake dulu lagi. Cepat tu. Nah, punah jalan, jeng habis. Berlanggar saja. Keluar berita esok, 143 ribu buah kereta, accident. Allah bukan sikit, 140 ribu buah. Nah, buat apa? Peraturan dah ikut. Suami kena taat. Kena taat suami. Kita isteri tengah tidur. Kena taat. Mek-mek bangun mek. Abang lapor buruk buat si goreng. Kukupak lagi. Kena bangun. Jangan main-main. Oh berat lah gitu ustaz. Rasa ni kau. Ha? Ni tengok orang belaki nak belaki. Nampak? Tak patut lah. Nah. Ha. Suami gitu kok. Bapa yang pergi taat ke isteri. Taat ke ibu apa? Undang-undang dia gitu. Faham? Ha. Oh, puan tidak pasti kadang-kadang. Dan pun dia dapat orang puan ni, mung kena puan hati. Sebab apa sampai taat ke suami gini semua? Sebab masa mung tak kahwin, ayah mung tanggung dosa mung. Mung tak akan tudung ke, mung tak semayang ke, mung buat dosa, ayah tanggung. Bila dah jawab nikah, suami tanggung. Nampak lagi? Isteri, suami tak taat perintah agama, isteri tak tanggung. Suami tak semayang, mampu mung. Kenapa? Aku dah tanggung. Tapi isteri dah semayang dalam rumah kita. Suami tahu. Suami tanggung. Ini masalah. Jadi orang yang tanggung dosa kita, segala-galanya, berhak ditaati. Faham? Maka dulu mu taat. Ibu bapakmu, kan ibu bapakmu yang tanggung dosa. Ini masalah akhirat. Ne? Itu saya buat misal. Kadok, pukul 3 pagi saya suruh buat nasi goreng. Tau. Oh, biasa tu awal-awal ada paisa. Tapi contoh pukul 3 pagi dah laki tinggal kelak dia orang. Ha. Kelak dia orang dia dah kaki ngai. Nah, ha. Dah ngai tak di kan boleh upang. Kenapa? Upang udang 5, banyak-banyak tu beli. 8 ekor 30 ya. Nah. Baliknya ya, mari ya. Ha, buat sikit orang juga ni udang tu. Apa? Dah lapar penguk ah ngai tak ada ikan. Wajib kena bangun. Kena mayang lada, kena ubur telur, kena betul nasi, kena betul apa. Kena tanya pula, buat telur orang eh, telur macam kubang. Ha. Kena tambah pula. Dengan penuh kasih mayang, pukul 3 pagi. Tak boleh tak wish sikit. Nak? Ha. Ada tak isteri kita gitu? Ha? Ha? Tak boleh. Isteri kita bukan 3 pagi. Nak? Pukul 4 petang. Yang buat air. Air nak emang. Buat sendiri lah pula. Air kahwin dengan you 18 tahun dah. Nah, buat sendiri pula. Ada juga jawab gitu. Nah. Aku kurang. Tapi SO bukan Petronas. Bagaimana untuk menjalankan peranan sebagai suami tanpa memisahkan tanggungjawab dan cinta? Allah, parut. Dia cinta ke isteri dia. Tapi nak jadi suami. Tanggungjawab lagu mana pula? Sebab itulah tunaikan tanggungjawab dengan penuh kasih sayang kepada isteri. Mudah ke? Nah, jangan sampai kita sayang ke bini, maknanya kita lari daripada landasan. Bang, malam ni ada ni dinner mah. Dengan mak-mak dating belakang ni takkan saya nak pakai tudung. Mak dating bonggol uta belakang ni jamu. Faham tak? Jadi laki dia kata tak apa kalau gitu okey lah. Sekali-sekali apa salahnya tak akan tudung. Jangan sampai gitu. Faham? Jadi sayang, sayang. Nah, jangan sampai kita tak sayang Allah dan Rasul. Kita sayang Allah, sayang Rasul, sayang bini. Sayang bini ada perenggang. Jangan sampai derhaka pada agama. Sayang bini pun kalau kita taat agama, maknanya molek dah kira depan dia. Nah. Sebab kadang-kadang kita sayang sangat, sampai benda hak haram pun kita turut. Nah. Orang puan ni dia pandai memujuk. Orang lelaki tak ada memujuk. Nah. Boleh abang. Tak boleh. Tak boleh. Malam ni kena pergi kuliah. Nampak? You kena pergi juga. Tak boleh tengok TV. Allah bang. Tak boleh. You kena pergi. Dia pun sendir kali. Allah. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Seorang lelaki yang bodoh waktu pula. Nah. Jadi sayang, sayang. Mesti kena sayang dah bini kita. Takkan nak pergi sayang bini orang. Nah. Dah bini kita nak sayang. Udah molek pun. Nah. Tapi sayang. Jangan rasa pun libat siapa. Derhaka hukum syarak. Soalan seterusnya. Apakah platform terbaik negara kita yang tercenter untuk memperjuangkan Islam secara sumun? Adakah dengan menghadiri perhimpunan berita-berita mak itu boleh kira sebagai menyokong perjuangan Islam? Tak kira lah perhimpunan apa saja pun, kalau ada orang nak buat baik, maka kita digalakkan membantu. Kerana firman Allah, ta'awanu alal birri wattaqwa. Saya tak kata perhimpunan mana-mana, sejuta umat ke, sepuluh umat ke. Nah, adakah perhimpunan ini untuk buat kebaikan? Untuk menjadikan benda yang baik itu baik dan untuk meruntuhkan kebatilan, maka sertakanlah. Nampak? Dia umum. Pandai-pandai kita menilai. Soalan seterusnya. Apakah cara terbaik untuk menjalankan hukum hudud pada orang Islam yang bukan Islam? Dan bukan Islam. Apakah hukum menaikkan pemerintah menolak bagaimana hukum Allah? Dengan alasan negara itu semakin negara majmuk yang berbilang-bilang agama. Baik. Kita ni duduk di dalam dunia. Nampak? Dunia ni milik siapa? Hadza ardu milkun lillah. Ini bumi milik Allah. Siapa percikan? Tak ada orang percikan lah. Amerika milik Allah. Rusia milik Allah. Singapura milik Allah. Semua milik Allah. Jadi siapa tuan rumah? Allah Ta'ala tuan rumah. Baik. Bila kena ke orang, kita ikut si kita nak jawab. Kalau kita nak tahu hukuman yang sebenar, kita adukan dengan diri kita. Faham? Kita ada rumah. Kawan kita mari bertandang rumah kita. Bila dia masuk rumah kita, dia kena ikut tak peraturan kita? Wajib tak? Sebab apa dia kena ikut peraturan kita? Sebab rumah kita. Faham tak? Kawan kita naik dengan kasut-kasut. Jadi, kasut letak bawah. Kasut aku kan? Ikut suka aku kan? Boleh tak jawab kita? Tak boleh. Pasal rumah kita. Nampak? Dia tak boleh masuk dalam bilik kita. Tak boleh naik atas apa. Naik ke robot kerja atas TV. Pelik dia tu. Nampak? Kita marah. Apa hak kita marah? Apa hak kita nak setuju? Atas satu je. Rumah ni, rumah kita. Orang menumpang, kena ikut peraturan tuan, tuan rumah. Maka kita semua manusia, tumpang bumi siapa? Bumi Allah. Lepas tu turun peraturan Allah. Wa ahlikum bainan nas bima anzalallah. Hendaklah kamu berhukum di kalangan manusia dengan apa yang turunkan oleh Allah. Sebab tu sebutlah kita kitab tauhid, Josh Bush akan diqra'ah di akhirat, kenapa tidak memotong tangan pencuri di bumi Amerika? Dia tak boleh jawab, maksudnya ke dia. Nampak? Presiden Singapura akan ditanya, kerana kenapa tidak merotan orang yang minum arak? Kerana hudud, hukum Allah, wajib dilaksanakan daripada kutub utara sampai kutub selatan, kerana kita tumpang bumi Allah. Faham? Batuk jangan jawab, kita tak akan buat hudud. Jawapan yang batuknya, kita akan kaji dulu dan kita akan import 20 orang pakar-pakar tentang hudud. Dan insyaAllah dalam masa yang terdekat, kita akan cuba untuk melaksanakannya. Baru itu. Tidak, kita tolak. Mana boleh? Tumpang rumah tuan tanah, nak lawang tuan tanah. Nah, mana boleh? Itu kita kena faham. Kena pada Allah. Allah lebih hebat balasan kepada kita. Kalau kita bawa kuajar lah rumah kita. Nah, kita kejar dengan batang nyapu. Tapi Allah tak main kejar dengan nyapu. Orang Sabah yang supang bumi dia. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Taklah kamu ketahui, balasan seksa Allah sangat-sangatlah seksa dan pedih di akhirat nanti. Soalan seterusnya. Apa hukum seorang isteri mohon cerai dengan sang suami nak kahwin lagi? Sedangkan suami sangat mampu untuk menanggung segi zahir dan batin. Ni ayat cari balas belakang. Tu lah. Dia nak kena kau orang puang tak mau. Jadi bila suami dia nak kahwin lagi, isteri dia kata cerai lah saya bang, cerai lah saya. Saya tak rela di madu. Jawabnya tak boleh. Faham tak? Melainkan setelah berkahwin. Setelah berkahwin tidak ada lagi rasa sayang. Kerana cemburunya bersangatan. Tak boleh nak baiki dah. Nak tidak ada lagi kerukunan. Nak, ne? Terah dah nak baik dengan madu, tak boleh. Terah dah nak terima maknanya ada madu, tak boleh nak terima. Jadi tak makan, tak minum, tak mandi, tak kencing, tak berok. Nak, Sekali dah gitulah baru boleh memohon perceraian. Awak tak boleh. Nampak? Waktu orang puan, sabar. Dalam bab ni sabar. Tak ada orang puan minta, bang, kahwin dengan seorang lagi. Nah, maka laki-laki yang bertuah saja. Ada beberapa orang. Nah, waktu kita tanya satu soalan. Di Kuantan, tak boleh jawab. Ramai orang, 5,000-6,000. Soalan dia, dia kata, bini ni berahi marah ke suami. Nah, kita kata tak bagus. Tak bagus, tak boleh. Perangan buduk. Satu saja boleh isteri itu marah kepada suami, bagus. Kat mana? Kata. Tak boleh jawab. Kata. Suami suka sangat kalau isteri marah ke dia. Lagu mana marah? Tak rasa ni, tak? Isteri ni marah ke suami ni, marah-marah, maki hamu. Suami sukanya, no. Ada tak? Tahu tak? Ada lah. Contohnya. Abang. Bila lagi? Saya tak sanggup nak tunggu-tunggu ni. Abang ni penipu sama. Apa bila nak buat nak seksa saya macam ni? Bila lagi abang nak nikah seorang lagi? Suami reda tak kena marah gitu? Reda tak? Reda? Mu reda tak? Itu contoh. Jadi tak ada isteri yang minta lah. Mana ada persennya serendah. Mungkin 10% saja. Nah, yang minta suami dia kahwin lagi. Memang hak bolehnya tak ada lah. Kita pun berdoa. Kalau boleh janganlah kahwin seorang lagi. Kalau boleh. Tak ada masalah. Kerana fitrah wanita. Cemburu dia kuat. Tak salah. Yang salahnya jangan marah. Hukum poli kami. Kerana hukum tu hukum Tuhan. Kita tak suka suami kita kahwin lagi. Tak ada masalah. Tak salah dihukum syarak. Fitrah. Lelaki pun memang dia suka dalam bak ni. Cemu jadi repuan. Laki mu nikah seorang lagi. Suka tak? Tak suka tak? Tu tak repuan? Cerai laki ni. Kita orang nak kahwin, cari kitab hadis. Baca depan bini. Bayang nak poli kami. Bangun subuh 8:30. Ini masalah. Jadi tak ada orang puan pun memang tidak minta suami. Tapi bila suami dia kahwin juga, tak ada jalan dah melainkan dia menasihatkan suami dia. Dia Islami jadi baik. Inilah masyarakat Islam yang dikendaki oleh Allah. Begitu juga dengan masyarakat keliling. Kita sekarang ni flat ni. Mentaliti Melayu ni teruk. Kawin pun kita kutuk. Kawin seorang lagi pun kutuk juga. Tak kawin kutuk lah. Kutuk semua. Tak ada apa boleh. Dia tak kawin, dia kata, gorok je tau. Padahal kawan tu tak ada jodoh lagi 3 kali dah. Putus. Dia kata, gorok je tau. Bila kahwin, dia kata kahwin bahasa galop. Tak? Ha. Kahwin umur tak sama. Dia kata umur tak sama. Kahwin lelaki tua, puan muda. Nak harta tu. Ha, tengok. Kau puan pula tua. 50, lelaki muda 21. Dia kata sihir. Main tu umur. Ha, ni Melayu haprak, serap. Ha, ni kita kena buang. Bukan buang Melayu, buang sikap Melayu yang tak pakai. Ha? Ha. Kahwin seorang lagi, dia kira, oh, masa dia tak cukup usia bini. Dia waktu 25, dia kahwin seorang lagi ke 18 orang ke, dia mas kahwin mitok piti tak kimu. Ha, dia gitu. Nah, ha, ni kena buang sikap-sikap gini. Jadi dah sisi suami kita dah kahwin juga, kita buat yang terbaik. Itu saja. Nah, ha, jangan buat radio, cerah aku, duk main gitu. Nah, akhir kena cerah sungguh, dengung, biar jalan. Nah, ha, saya tak kata kalau mu mitok cerah, berlambak dia kalau lagi nak temu. Ha, tu main, cocok-cocok tak mahu. Nah, belum tentu, dia boleh anda janda lah kita, sampai mati. Nah, ha. Segi, kalau nak kahwin, jangan bagi isteri tu kerja. Faham? Nak kahwin kami, jangan bagi dia kerja. Awak duduk rumah. Jangan awak kerja. Letih, susah. Nak keluar, nak berjalan, traffic jam, duduk rumah. Semua yang aku tanggung belakang, mu nak akam dia. Nak belak, nak subang, SMS. Faham tak? Mu nak dia. Nak tudung, nak baju, nak apa, semua kita beri. Dia goyang kaki rumah. Duk tabu asal kuku. Faham tak? Maknanya kita perlu gitu dulu ya. Kalau kita kahwin sekarang ni. Tidak aloh. Pasal dia happy tau. Nak, senang. Tak payah kerja, makan tanggung, beres tak mau. Bulan ni nak pergi mana? Kamera handle? Geti handle? Nah, ha, barulah kahwin seorang lagi. Ni bini kerja ke sana-sana, sana piti bini yang biar beli susu anak. Lepas tu kahwin seorang lagi. Tak jadi gitu. Nah, ha. Adakah benar akikah anak perlu dibuat pada hari anak umur 7 hari, 14 hari atau 1 hari? Adakah benar jika dilakukan pada hari yang lain, ia tidak lagi dikira sebagai akikah, tapi dikira sebagai kurban saja? Tak benar, ngaruk ni. Ini masalah 7 hari, ini sunnah. Bukan syarat, bukan rukun. Afdal buat 7 hari ke-7. Ha? Haji kata hari ke-7. Ulama kata kalau tidak, hari ke-14, hari ke-1. Bukan wajib. Nak buat hari ke-6 boleh, hari ke-4 boleh. Hari ke-13 boleh. Tak ada masalah. Semua menjadi akikah dengan niat akikah. Niat korban, jadi korban. Niat akikah, jadi akikah. Tidak kait dengan hari. Ha. Boleh tak di syiah diklasifikasikan sebagai kafir? Syiah ni kata ulama lah. Ada yang kafir, ada yang fasik. Nah, yang iktikah maknanya Sayyidina Ali patut jadi Nabi, itu kafir. Dia kata Jibril ni salah nak bagi wahyu pada Sayyidina Ali. Salah kewi ke Nabi Muhammad. Jadi nanti Jibril ni dia ingat ke bodoh ke apa? Tak macam dia juga. Ha, kalau begitu pegangan menyalahi maknanya akidah yang diijma'kan, itu kufur. Nah? Ha. Soalan seterusnya. Masa remaja dulu saya tinggal solat puasa tahun-tahun. Setelah saya insan benar-benar taubat, adakah wajib mengganti solat? Dah berlama fidyah tahun-tahun tersebut. Saya kira sebab ada berlambat dan tidak wajib telah bertaubat. Apa yang telah diputuskan oleh 4 imam. Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Mengatakan solat yang kita tinggal wajib kita kena qada. Puasa yang kita tinggal wajib kita kena qada. Nampak sebab apa mereka tidak ada berlaku penjagaan pendapat? Kerana telah disebut jelas dalam Quran dan dalam hadis. Dalam Quran dalam hadis bila sebut terang, tak ada khilaf. Nah, ha. Dalam hadis kata 5 hari satu malam, satu hari semalam sembahyang 5 waktu sehari semalam sembahyang, maka tak ada mazhab kata tendang atau 4. Nah, sebab sebut 5 tu jelas. Itu juga dengan maknanya apa namanya merotang. Penzina satu rotang. Nah, ha. Maka bila sebut 100 rotang jelas itu, maka tak ada lah mazhab-mazhab kata lain-lain. Gitu juga dalam bab semayang dan puasa. Semayang sebut dalam hadis, puasa sebut dalam ayat Quran. Nampak? Ha. Jadi, hak Allah ni, kita telah berhutang. Kena bayar. Nah, kita tinggal semayang. Kena qada. Dan nak qada kan ni bertahun-tahun. Itu sebagai denda kita. Faham tak? Denda kita buat salah. Kena qada hak Allah. Fadainullah ahad wa ayu qada. hutang Allah, mustahak sangat kamu bayar. Nah, bab Nabi kata, fasalliha iza zakaraha. Wajib mungkin qada, mungkin buat apabila kamu teringat. Nampak? Sekarang kita sudah insaf, sudah ingat, sudah kita bertaubat, maka kena buat. Fal yusalliha, maka hendaklah kamu buat. Nah, jadi benda ni sebenarnya tak ada khilaf. Yang ada tu pandangan-pandangan ustaz yang tidak mu'tabar, yang ditolak oleh ulama-ulama, yang pandangannya tidak boleh dikategorikan dalam pandangan imam-imam yang mustahil. Nah, maksud dia kita dalam bab pandangan ni kita ambil akal. Nah, begitu juga dalam bab ni, dalam kerja kita keterangan. Nah, maksud kita ada pakar. Dia ni bagian rig pakar dia. Tak, untuk gaji dan sebagainya. Kita tak ambil pakar bagian keuangan untuk gaji di Vietnam, gaji di Filipin. Nah, pasal dia pakar dalam keuangan. Nah, ambil tu juga lah. Pakar-pakarnya imam-imam mustahid ni. Telah sependapat mengatakan wajib kena qadha, kerana jelas sebut dalam hadis, jelas sebut dalam ayat Quran. Soalan seterusnya. Baru ini saya baca paper tentang proses melupuhkan Quran yang silap cetak. Caranya ialah dengan membakar, kemudian abunya dibuang ke dalam laut. Adakah cara itu dibenarkan pada syarak? Kalau tidak, apakah cara yang terbaik? Tak kira lah sadar cetak ke, Quran buruk ke, nak, atau yang telah rosak ke. Cara zaman dulu dalam kitab-kitab lama, dia kata rendam dalam air. Ini kitab-kitab Arab. Kita buat dia ni tak jadi. Sebab apa? Sebab kitab-kitab Quran dulu tulis tangan. Bila tulis tangan, 2 minggu kita letak dalam air, dia hilang tulisan, dia kembang. Sekarang cetak mesin. Cetak mesin, merendam 8 tahun, tak jadi apa. Nampak? Maka fatwa ulama-ulama mustahil apa dia? Dengan dibakar. Bakar mesti hilang semua tulisan. Jangan ada separuh-separuh tertinggal. Betul dah bakar. Yang tak betul, dibuang di laut. Tidak ada seorang ulama kata kena buang di laut. Nah, ulama kata bila hilang dah tulisan Quran, maka tidak dihukumkan Quran lagi. Cuma sunat, bukan wajib, ditanam. Tak payah buang laut. Hak buang laut ni, orang tohuk. Tohuk mana? Tohuk acu pelesik. Ni ayat Quran, berapa dia tohuk laut ni. Nah, abu dia tanam sahaja. Lepas tu katanya ulama dah, kalau ditiup angin berterbangan masuk nak kapur orang, dok haram dok. Sebab bila hilang huruf-huruf Quran, maka hilang nama Quran. Nampak? Soalan seterusnya. Betul tak tujuan Allah Ta'ala menurunkan para Nabi dan Rasul kalangan masa Arab adalah kerana mereka adalah bangsa paling jahil di kalangan bangsa-bangsa di lahir di sini. Dan para Nabi dan para Rasul ini diturunkan untuk membetulkan mereka. Jawabnya tidak betul. Kenapa tak betul? Kerana hak ramai Nabi turun di kalangan Bani Israel. Arab tidak ramai Nabi. Tak sampai 10 orang daripada Arab. Ya. Yang betulnya diturunkan Nabi akhir zaman Muhammad SAW di bumi Arab. Kerana bumi Arab masa itu menghadapi kacau bila akidah. Nah, yang paling hebat. Nah, sembah berhala, bunuh anak, minum marok, berzina dengan muzik, macam-macam pasal yang buang musim. Nah, jadi masa itulah teruk sangat larak dia, maka dibangkitlah di tempat yang paling larak. Nampak? Sebab tu tempat larak kita tengok. Nah, sekarang macam Kuala Lumpur, bah. Kalau larak je nak buat satu Kuala Lumpur. Sebab di Kuala Lumpur Sungai Selang si, Sungai Gombak si, lupa pula tu. Dia temu jadi Kuala Lumpur ni. Lepas tu dia ada disco, jenis tunjuk bidang, jenis minum arok, pakai tarik deras, ada belakang. Orang pondang, orang pakai subang, pindik. Nah, macam-macam pesing, Kuala Lumpur. Tapi agama kuat. Nah, kuliah paling ramai, paling banyak. Dah 700 kuliah semalaman. Kuala Lumpur dengan ni. Selangor orang berkata. 700 kuliah. Nah, maka Nabi pun gitu jugalah. Maka kuat agama, tempat yang paling jahiliah. Nah, bukan Nabi sebut. Ini pandangan ulama-ulama. Soalan seterusnya. Seorang pemuda dalam perjalanan ke masjid dalam waktu solat sudah hampir habis. Tiba di tepi sungai, dia nampak seorang wanita minta tolong. Apa yang perlu dilakukan oleh pemuda itu? Adakah dia solat dulu dan biarkan saja kerana solat lebih utama? Adakah kerana perkara yang diberikan untuk jamak solat lain daripada musafir? Dari pasar. Dia nak balik semayang asar. Dah pukul 6 dah. Nah, pagi sampai dekat kapur dia, tengok awet jatuh dalam sungai. Nah, awet jatuh dalam sungai. Tak boleh nak berenang. Tergelang timbul, tergelang timbul. Help me, help me. Tak ada. Kalau dia terjun pergi berenang, habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Faham? Kalau dia balik, perempuan ni takut mati. Tak mati pun lemah, sakit jugalah. Masuk hospital 2-3 malam. Maka lagu mana? Ulama jawab, siapa yang pandai berenang, wajib berenang ambil. Kalau dia pergi semayang, tak tolong, berdosa. Faham lagi? Tak faham? Eh? Ha, faham? Eh? Sebut kita lah kitab-kitab mutakadimin, kitab-kitab lama. Kalau kitab baru, Dr. Musta, Dr. apa benda? Dalam kitab Yas'alun Nakafiddin. Seorang ulama Azhar yang sangat terkenal, nak dijawab, wajib kena tolong. Maknanya tak semayang lagi. Boleh tolong dulu. Nampak? Ha. Cuma kita nak tanya, dah kalau orang tua, kita nak, kalau orang puan muda nak tolong semua. Nah, kalau mak haji dulu, tolong. Oh, mak haji mula. Nah, ni orang lelaki ni jahat kot ni. Orang puan dia bagus tu, orang lelaki dia situ kan. Nah, ayah haji kau nak langgar dengan awet mutusika. Ayah haji sembah pada lalakan. Ni dah akak, ni akak puan dulu ramai-ramai. Siap kepah tu. Kepah. Ha, kau ni sakit tak? Sakit tak? Ayah haji dia sembah, kaki cok yang tak kata. Nah, ha. Orang lelaki tu dia zoli kau tu. Nah, ha. Sebab dia suka orang puan. Nah, memang naluri dia gitu tau. Ha. Elang-elang pun dia bawa orang puan muda. Masa orang lelaki boleh tengok. Ya, elang-elang sepul kan? Elang-elang bedok. Kan dia bawa orang puan muda-muda tau. Dalam TV. Cuba orang nak homo 130. Nampak? Tak ada orang nak beli produk tu. Eh? Ha. Jadi boleh menyelamatkan nyawa. Meninggalkan semayang boleh. Tak? Ha, jatuh dalam sungai ke apa ke boleh, tak ada masalah. Tak, jadi kita suka baiklah ramanya di Kuala Lumpur ni tepi-tepi jalan tak semayang, mungkin dia nak tolong orang. Tak, ha. Soalan seterusnya, lain pada musafir kita nak jamak. Dalam mazhab Syafi'i, lain pada musafir ada jamak kerana hujan. Payah nak amal. Zakalif taklif dalam mazhab Maliki, jamak kerana sakit. Jadi bila kita sakit, payah nak semayang 2-3 kali, semayang dekat-dekat, jamak selalu. Mana? Bila kita sakit. Sakit beratlah, jangan sakit ringan. Nah, maka bila kita sakit berat, nak semayang Zuhur sekali, sekarang tunggu asar pula, masa yang berlainan. Kita sakit, nak bangun pun sakit dah. Maka boleh jamak, ikut pandangan mazhab Maliki. Nampak? Ha, boleh. Jangan sakit kecil lah, sakit berat. Ha, boleh sakit dengan jamak, mak. Sakit gigi. Sakit gigi tak boleh. Eh? Ha. Soalan seterusnya. Bila puasa ambil wuduk, bolehkah kita masuk air dalam hidung dan berkomor-komor? Ya, sunat. Ketika berpuasa, sunat masuk air ke mulut, dipanggil matmabah. Sunat masuk air ke hidung, dipanggil istinsyak. Cuma Nabi larang, wala tubaligh, jangan buat melampau-lampau. Takut tertelan. Dalam kes inilah, boleh mandi dalam bulan puasa. Ramai orang salah faham, bulan puasa tak boleh mandi. Bau macam kambing. Tak ada mandi. Nah, warna bau gitu tak boleh mandi. Tak boleh mandi. Bodoh semua. Mana ada pula ulama-ulama besar kata tak boleh mandi. Boleh mandi. Lepas tu, boleh juga. Tak ada masalah. Dia kata larang. Larang bila mandi, jangan bersungguh-sungguh. Simbah air. Tu larang dia. Takut tertelan. Takut masuk dalam telinga. Faham tak? Bukan larang mandi. Siapa ke orang sekarang? Larang mandi. Tak faham sungguh. Boleh mandi. Tak, bila kita mandi, segar tak? Bila segar, tak apa-apa, hilang pahala. Bukan pahala tak rup. Pahala belapar. Hikmah puasa suruh belapar, suruh tak rup. Saya jawab. Eh? Belapar dan berdahaga. Supaya kita dapat merasai keadaan. Beginilah orang yang tidak ada duit membeli makanan. Tak tangguh Ramadan. Sepanjang tahu, lapar dan dahaga. Bukan suruh kita rasa tak rup, letih. Itu bukan hikmah puasa, suruh letih. Oh, kalau mu mandi, jadi segar. Ha, tak letih lah, tak boleh pahala. Ha, biar faham balik. Adakah akikah yang dibuat sebelum bayi berumur 20 hari? Selepas 20 hari, akikah tidak perlu dibuat betul lekas? Jawabnya, afdal masa ketika budak-budak. Setelah dia besar, dewasa, harus. Ha, faham baik ya? Afdal sunat masa kanak-kanak. Setelah dewasa, harus. Dan macam mana yang terbaik? Masih dia umur 7 hari. Faham? Ha. Dan bila dah besar dah, tak rasa 21 tahun bulan akikah. Tak ada masalah. Cuma, waktu yang sunatkan adalah masa kanak-kanak. Bila telah dewasa dengan baligh, maka bukan lagi sunatkan, diharuskan. Bila harus, dia pun semelih, beri makan ke orang, dapat pahala akikah juga. Soalan seterusnya. Benarkah sekiranya anak yang dilahirkan, bila kita tidak akikah mereka, hingga umur baligh kita masih boleh dan wajib perlu akikah mereka dulu, bila kita mampu sebelum buat korban? Tak betul juga ni. Ngaruh juga. Siapa yang tak akikah, boleh korban. Siapa yang tak korban lagi, boleh akikah. Siapa yang nak buat dua-dua, boleh juga akikah dengan korban. Sambung buat dua-dua, boleh juga sambung akikah, sambung korban. Kerana bukan wajib belaka. Cuma sunnah muakkad yang sangat dituntut. Nah, siapa nak akikah boleh, nak korban boleh. Ada modal tepat, buat dua sekaligus. Nak pilih, ikut pandang nak pilih. Pandangan ulama ada kata, Abdul buat akikah dulu. Kerana akikah sekali semua hidup. Korban sepanjang tahun, sekali setahun. Nah, ada ulama kata, korban dulu bila datang musim korban. Neh? Jadi, sosok balahubat ni. Neh? Benda sunat sahaja. Neh? Sunat sahaja. Kita kadang-kadang tak tekan benda sunat, hak wajib kita terlupa. Tekan sangat benda sunat, tekan benda sunat, hak wajib terlupa. Nah, ha. Tu imam marah orang, tu imam marah. Apa? Makmum dunia tak baca kunut tu imam. Tu imam lewat mari, budak muda seorang balik Mesir, dok baca kunut, bukan tak baca kunut, memang jenis tak berani baca kunut. Nah, dah lewat dah, dia tak baca kunut. Oh, tu imam marah, kau tak buat gini. Masjid ni daripada banner dulu, belum jepung baca kunut. Padahal baca kunut bukan wajib pun. Baca dapat pahala, tak baca sah dah sembahyang. Tu saja. Oh, dia tekang sangat. Tapi anak tu imam nak pakai seluar ketat, baju kecil. Hak wajib dia jaga, hak ni dia jaga. Nah, hak sunat sini salah. Ha, jaga hak wajib dia dulu. Kita hak sunat tu melebih-lebih sangat. Tengah tahiyat. Nah, bila tahiyat nyamuk ketik atas tangan kiri. Bila ketik atas tangan kiri nak garu dengan ni, jadi hilang pula nunjuk. Jadi dia buatlah ni. Hak tangan dia nyamuk, bawa slow-slow. Tunjuk sini. Lepas gitu semua. Mana jaga benda sunat. Padahal hilang sekejap bukan. Ha? Tak ada benda ni. Bukan wajib duduk situ akak bakar. Dah. Ambil lah garu, tak ada apa. Nak? Tak garu, garu. Oh, slow bawa nyamuk ni. Hak wajib tak jaga anakmu seluar ketat, anakmu tak pakai tudung. Nah, tak jaga hak tu. Benda ni kadang-kadang jadi nakal kita. Soalan seterusnya. Adakah benar Khalid Al-Walid mengawini janda Malik bin Nuairah yang bernama Laila pada hari yang sama Malik itu dibunuh? Cerita ini berdasarkan daripada buku Surat of Allah. Baik. Dalam kitab, kalau tak silap, Tarikh Ibn Ishaq, inilah yang berlakunya. Walau bagaimanapun dipertikaikan oleh pakar-pakar sirah. Dah, padahal Ibn Ishaq ni, pakar sirah dah. Tapi ada orang yang menuduh dia ni, tak berbau siah. Nah, ini yang berlaku. Dan dia ambil daripada sirah tersebut, dia buat Sword of Allah ini. Iaitu, pahlawan Islam Khalid Ibn Walid. Nah, jadi, berita cerita-cerita lagu ni bukan akidah sebenarnya. Kalau betul pun betul lah. Kalau salah pun tak ada masalah. Begitu juga dengan Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain. Nah, ada orang kata bukan, ada orang kata orang yang sama. Kita tak perlu faham benda ni. Nah, cuma tak mustahil berlaku. Cuma yang kita tolak, Alexander the Great yang dibuat filem, lepas tu kita tolak. Sebab apa? Dalam filem tu, digambarkan sebagai Alexander the Great yang kita anggap Iskandar, Minarok dan Belina. Faham? Hak tu kita tolak. Tapi kalau Alexander the Great itulah Iskandar Zulkarnain, tak ada masalah. Mudah bagi Allah Ta'ala. Nah, begitu juga dengan kes cerita The Sword of Allah. Soalan terakhir pada petang ini, siapa dia Rabi'ah Tullah Adawiyah? Dia dekat dengan seorang wali. Soalan saya, adakah kaitannya sendiri menceritakan kepada orang lain sehingga tertebak atau periwayat tertentu? Banyakkan cerita yang saya dengar tidak sanad pada periwayat tertentu. Apanya kalau kita pun sebarkan kepada orang yang lain. Ada sanak-sanaknya tentang Rabi'ah Tullah Adawiyah. Dia hidup pada zaman selepas zaman Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi saya lupa nama dua orang perawi cerita-cerita tentang Rabi'atul Adawiyah. Nah, cerita-cerita ni lain pada Rasulullah, lain pada hadis, tak penting sangat sanad dia. Mana-mana yang munasabah kita terima, yang tak munasabah kita tolak gitu je. Nakal katung kita kira. Tak. Ha. Dan dia memang dalam mana-mana pun dalam kitab-kitab manaqib ada sebut tarikh lahir dia, sejarah dia, amalan dia, dia memang seorang yang dianggap besar di dalam Islam. Nah, Rabi'atul Alawiyah. Dia ada guru dia, dia ada guru dalam tasawuf, dia ada guru dalam tajwid, dia ada guru dalam ilmu nahwu. Ini Rabi'atul Alawiyah. Orang hebat. Nah, macam Syekh Qadir Al-Jailani. Walaupun dia tengok seorang ahli sufi besar, tapi tengok pengajian dia, mengaji matan Jurumiyah, mengaji kitab-kitab sorah. Nah, mereka ni semuanya adalah orang-orang yang belajar ilmu-ilmu agama. Bukan duduk lautan sudah keluar jadi wali gitu. Bukan. Rabi'atul Alawiyah orang yang tekun mempelajari tafsir Quran, ilmu hadis dan ilmu tasawuf. Nah, akhirnya dia duduk dalam rumah untuk beribadah. Dia dapat apa kemanisan ibadah sehingga namanya tercatat orang sebut baik sampai ke akhir zaman. Walaupun jasad dia tak ada lama dah. 1,000 tahun dah lebih kurang tinggal kita. Nama dia orang masih sebut. Nah, mana kita nak? Kita ada lagi kita. Tak mati lagi. Orang tak sebut dah nama kita. Dah orang kata mati ke kan? Nah. Ha. Minimal sarang burung walik dipatuakan halal. Sarang burung sebut dibuat daripada air burung. Dan kemudian campur naji. Masa sarang itu dibuat. Sarang yang berbeza hal ini dengan air yang kurang dari 2 kadar. Dan dimasuki naji. Walaupun air itu tidak berubah sifat warna dan rasa. Tapi tetap dikira air mutan naji. Ha. Sarang burung sama dengan madu lebah. Madu lebah. Madu dia suci. Tapi dia punya sarang kadang-kadang ada najis. Tu sarang lebah tu. Bukan wak mozek. Dia kutik daun ada. Kena tanam ada. Tahi lembu. Betul tak? Sarang lebah. Maka hukumnya dimaafkan oleh ulama-ulama sahabat. Sebut dalam kitab Al-Hawi Kabir. Nah, kalau tidak, tidak ada kelebihan dapat makan madu. Walaupun disebut nikmat makan madu, kelebihan makan madu Nabi, kita nak makan tak boleh. Sebab apa? Pakai kaedah tersetuh dengan Nabi. Maka benda yang kita tak boleh nak buat, yang asal buat natang tu sendiri buat, maka kita jangan sengaja buat Nabi. Kita buang sekadar yang mampu, orang lain maaf pada syarak. Ada puak kita ni, dalam makanan kita, kita boleh jaga sebenarnya. Periuk kita, belanga kita, golok kita. Lebah ni sarang, bukan hak sarang kita. Nah, jadi beri kemudahan bagi kita apa yang tidak dimudahkan pada kes lain. Seperti dalam bab bejana, kalau masuk air kecil, maka jadi habis mutan najis. Kalau tak sampai 2 kolah, kerana bejana bukan lebah yang jaga, kita yang jaga. Jadi bila mudah, maka hukumnya berat. Bila payah, direngankan hukum. Al-umuru idza dhaqat tasaa'. Perkara-perkara bila dia berat, maka dilonggarkan hukum. Kalau ringan, hukumnya kemat. Soalan terakhir pada petang ni. Apakah harus makmum buat jika imam membuat kesilapan ketika salam? Misalnya imam baca assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Kalau nak tegur dengan subhanallah, hanya akan mengconfuskan akan keadaan. Baik. Orang tanya, bila imam kata assalamualaikum, assalamualaikum ni sah ke tak? Berlaku 2 pendapat. Ada kata salam gitu sah. Ada mengatakan tidak sah. Yang mengatakan tidak sah atas dalil hadis rasallu kama raaitumuni usalli. Nabi tak pernah salam dengan salamun alaikum. Nabi salam assalamualaikum. Yang mengatakan sah kerana makna salamun alaikum maknanya adalah sama juga cuma berbentuk nakirah. Jadi dalam bab ni tak mesti lagi baca salam ke imam. Cuma tak boleh jadi dipertikaikan orang jadi fitnah, janganlah salam salamun alaikum tapi assalamualaikum. Jarang kita dengar tu imam salamun alaikum. Tapi kadang-kadang kita silap dengar. Dia kata assalam. Ah tu perlahan. Yang terdengar assalamualaikum saja. Sebab tu bila kita dengar sekali silap, 2 kali, pastikan itu silap sungguh. Kadang-kadang kita je dengar. Kadang-kadang kita dengar bismillah, ber tak ada. Yang sebenarnya dia kata tapi perlahan. Tak payah mukharafah. Tapi bila kita dengar selalu tak ada bismillah makmum, panggil tu imam, panggil makmum, berada mesyuarat, baca sekali lagi, ramai-ramai dengar. Baru sahih kita betul. Semua-semuanya 5 orang atau 4 orang dengar baru betul. Kadang-kadang dia kata bismillah, kita dengar bismillah saja. Kadang as-salat tu ada as-salat tu perlahan. Baik, salah sungguh nak. Nampak? Katakan assalamualaikum imam. Oh, salah sungguh. Nak. Kalau salamun alaikum ada lagi kata salam. Nak, ni tak imam pelik. Assalamualaikum. Umpamun. Nah. Maka dia pun tegur subhanallah. Subhanallah juga teguran. Dan kalau dia memberikan confuse, maka boleh dengan assalamualaikum, dengan sebut hak mana betul, niat dikit. Sebab kadang-kadang kita ada tempat yang tak patut kita kata subhanallah. Jadi bengong je. Nah, ha, jadi bengong. Subhanallah, subhanallah apa? Nak menapa subhanallah? Nah, ha, subhanallah ni benda salah naik rakaat. Nah, orang duduk belakang, subhanallah. Turun balik. Nah, ha, kadang-kadang imam betul tu makmum ada kat tegur. Subhanallah, subhanallah. Tu imam sujud sejadah pagi Jumaat. Ha, dia tak pernah mari Jumaat. Baru semalam taubat. Nah, lama dah rempik. Malam pagi ni pergi subuh Jumaat. Nah, dah tu imam dah rakaat ni sujud sejadah. Dia seorang datang. Subhanallah. Subhanallah. Lalas imam, nak apa mu? Haa, dia jadi kata gitu. Jadi, tengok keadaan lah. Jadi, insyaAllah, setakat tu yang kita jawab, yang betul daripada Allah, yang salah daripada diri saya sendiri, ada masa kita datang lagi, dan kita umumkan satu pengumuman, iaitu kita memohon semangat derma zakat, menyiapkan bangunan Ma'at Tafiz An-Nur Setiu Terengganu. Yeah? Ha, bukan orang saya ni, wakil orang di sini. Nek, memerlukan lebih kurang 300 ribu untuk menyiapkan bangunan pengajian dan asrama. Nek, ha. Jadi, beri kepada siapa semangat? Letak atas kapet belakang. Ha, letak atas jadah. Nek, tak wajib. Sunat saja derma. Ha, bukan wajib. Tak berdosa pun. Cuma orang kata, kedekut pahit. Nek, ha. Tapi sungguh, dengan derma ni lah kita cerah kubur. Dermalah walaupun sedikit bantuan kepada kita di akhirat kelak. Dermalah Tuhan tambah lagi. Dah rezeki kita akan datang. Dengan dermalah kita miss accident pada satu masa yang kebelakangan nanti. Nampak? Kadang-kadang kita miss accident. Kereta depan kena kong lori minyak. Hancur. 5 sekulaga. Bijuk aku dah beri. Brembo. Oh. Faham? Pada dia lupa kadang-kadang dulu dia pernah menderma RM1 pada orang buta di pasar petali. Tak? Allah selamatkan dia satu family. Dengan derma, jangan main. Nah, dengan derma juga, nak kena dah ular patuk kaki kita, tapi kita balik lewat, pulau lalu dulu, patuk sikit-sikit. Umpamanya dah. Haa, jadi, tolong berderma. InsyaAllah, kita berjumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjaga jam'ana hadal jam'an marhumah, wa jangan tabarukana nimbani tabarukah maksumah, Rabbana atina fid dunya hasanah fi akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.